rasanya bagai mimpi saja. Kalau yang berada di sampingku ini ternyata engkau ratu hatiku yang ku rindu-rindu. Rasanya, rasanya bagai mimpi saja. Setelah berpisah kembali berjumpa. Kembali.